عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-36, kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih terkait dengan pembahasan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sampaikan bahwasanya permasalahan nama dan sifat adalah pembahasan akidah yang sifatnya tauqifiyah. Dalam arti, kita hanya menetapkan nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang syar'i, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa yang Allah tetapkan berupa nama dan sifat atas dirinya, begitupun apa-apa yang ditetapkan, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad berupa nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menetapkannya. Tentunya kita tidak melakukan ta'wil, mengubah maknanya, atau tahrif, atau tashbih, kita tidak menyerupakannya, atau ta'til, kita tidak menolak satupun sifat-sifat Allah, atau takif, kita tidak menanyakan kaifa atau bagaimana. Kita pun tidak melakukan tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menafikan apa-apa yang dinafikan di dalam nas yang syar'i, Quran dan hadis. Artinya apa yang dinafikan oleh Allah atas dirinya, Allah menafikan satu sifat. Begitupun Rasul menafikan sifat atas Allah, maka kita menafikannya. Adapun sifat-sifat yang tidak ditetapkan tapi tidak juga dinafikan, sifat yang tidak ditetapkan oleh dalil-dalil syar'i, di waktu yang sama tidak dinafikan, maka sebagaimana sudah kita bahas, secara lafaz kita tawakuf, tidak berkomentar. Secara lafaz kita tawakuf, tidak berkomentar. Tetapi secara makna, nastafsiluha, kita melakukan al-istifsal, merinci. Kita tanya apa yang Anda maksud dengan arah misalnya, apa yang Anda maksud dengan jism dan lain sebagainya. Apabila maknanya makna yang sesuai dengan Quran dan hadis, maka kita menetapkannya. Tetapi apabila bertentangan, maka kita menafikannya. Ini kaidah umum yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit mengulang. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kita berada di halaman 168 dari pembahasan kitab Tashil al-Aqidah al-Islamiyah. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله telah menukil. Beliau wafat 368 rahimahullahu taala. Beliau Ibnu Abdul Bar telah menukil ijma'a ahli sunnati ala dhalik. Ijma' ahli sunnah atas perkara tersebut, yaitu ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah secara zahir, al-makna al-mutabadir fi dhihn, makna yang pertama kali terlintas di pikiran, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. وذكر غير واحد من المتقدمين اجماع السلف على ذلك. Bahkan bukan hanya Ibnu Abdul Bar yang menukil adanya ijma dari kalangan para ulama salaf tentang bagaimana metode memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Fassalafu ya'taqiduna, para ulama salaf mereka meyakini, anna zahir, sesungguhnya makna yang zahir, al-mutabadir atau al-mutabadar, makna zahir yang pertama kali terlintas min lafzi as-sifati, dari makna satu sifat. Jadi ketika kita mendengar satu makna sifat, atau kita mendengar sifat Allah, ya, apa yang pertama kali terlintas di kepala kita berupa makna asli atau makna zahir dari lafaz tersebut, itulah makna haqqun, itulah makna yang benar, yaliku bijalalillahi ta'ala, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ma'asyiral muslimin bahwa sebuah lafaz, al-lafzu, sebuah lafaz kata dalam bahasa Indonesia itu memiliki tiga kondisi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti rahimahullahu ta'ala, lafaz itu terbagi menjadi tiga, kata beliau. Ada yang sifatnya nas, ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya mujmal. Nas, teks. Ada yang sifatnya nas, ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya mujmal. Tiga. Teks, ya, dalam Quran terkadang sifatnya nas, terkadang sifatnya zahir, terkadang sifatnya mujmal. Apa maksudnya nas, zahir, dan mujmal? Dikatakan oleh beliau, al-kalamul mufidu yanqasimu ila thalasati aqsamin. Kalam yang mufid, al-kalam yang mufid, susunan kalimat yang sempurna, itu terkadang atau umumnya terbagi menjadi tiga. Al-kalam al-mufid, ya, dalam ilmu nahu dikatakan al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, dalam kajian apa al-jurumiyah, ya, al-jurumiyah. Jadi kata beliau, al-kalamul mufidu yanqasimu ila thalathati aqsam. Kalam yang mufid terbagi menjadi tiga. Nas, zahir, mujmal. Apa maksudnya? Dikatakan oleh beliau, penjelasannya adalah, annal kalama imma ayyahtamila ma'nan wahidan faqat. Terkadang satu kalam, satu kalimat yang sempurna hanya memiliki satu makna yang dimaksud. Ya. Misalnya kata beliau, nahwu tilka asharatun kamilah. Tilka asharatun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Asharatun kamilah. Ini tidak ada makna yang lain. Asharah ya asharah. Tidak mungkin diartikan 9 atau 8 atau 7 atau 5. Asyarah ya asyarah. Ini adalah contoh jumlah yang nas. Dia tidak memiliki kemungkinan kecuali hanya satu makna. Wa in ihtamala ma'nayaini fa akthar. Fala budda an yakuna fi ahadihima azharu minal akhar. Dan ada kalanya satu susunan kalimat itu memiliki lebih dari satu makna. Maka dalam kondisi ini, bisa dipastikan salah satu maknanya adalah lebih kuat, lebih zahir dibandingkan makna yang lain. Ya. Maka salah satu yang kuat itu kita sebut dengan makna yang zahir. Makna yang zahir. Sederhana sebenarnya, kita katakan singa. Singa makna zahirnya adalah hewan yang buas. Walaupun dia memiliki makna yang muhtamal, makna yang marjuh, yang mungkin saja diartikan dengan makna tersebut. Misalnya laki-laki yang pemberani. Tetapi kita tidak berpindah dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamal, makna yang mungkin dimaksudkan oleh lapas tersebut. Misalnya singa diartikan dengan seorang pejuang yang gagah berani, kecuali apabila ada qara'in. Ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kepada hal tersebut. Artinya kalau tidak ada indikasi, kita kembalikan kepada makna zahirnya. Ini yang tadi. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah, ketika mereka memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menetapkan makna yang zahir. Makna yang rajih. Dan mereka meninggalkan makna yang muhtamal atau marjuh. Kecuali kalau ada qara'in, qarinah. Ada qarinah lafziyah. Ada indikasi dari lafaz yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna yang muhtamal, bukan makna yang zahir. Ini agak sedikit apa namanya, berputar. Sederhana. Ahlu sunnah hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak melakukan tahrif. Mereka tidak melakukan tahrif. Baik tahrif lafzi ataupun tahrif maknawi. Nanti akan kita bahas insyaAllah. Ada tahrif perubahan, mengubah-ubah lafaz. Ada mengubah-ubah makna. Nanti akan kita baca penjelasannya. Lalu dikatakan di sini, kal asadi, contohnya singa. Fa innahu zahirun fil hayawan al muftaris. Kata singa, dia makna zahirnya adalah hewan yang buas. Singa makna zahirnya adalah hewan yang buas. Tetapi dia memiliki makna yang mungkin saja makna lain, ya, fir rajul asyuja', yaitu seorang yang pemberani. Kita katakan dia singa. Tetapi mustahil ada yang mengartikan singa dengan laki-laki yang pemberani, kecuali kalau ada indikasi. Ada petunjuk-petunjuk di dalam susunan kata yang sedang kita baca. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya adalah kita memakai makna yang zahir. Jadi singa makna zahirnya adalah hewan yang buas. Adapun makna yang muhtamal, yang mungkin saja diartikan, yaitu seorang laki-laki yang pemberani. Hanya saja, sekali lagi, tidak mungkin kita palingkan satu lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamal, dari makna yang rajih yang kuat kepada makna yang marjuh yang lemah, kecuali dengan menggunakan dalil, ya, qarinah lafziyah. Apalagi ini masalah gaib. Apalagi ini masalah gaib. Kita tidak sembarangan menetapkan satu makna atau memalingkan satu makna, ya, dari makna zahir ke makna yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ulang sedikit. Fassalafu, maka generasi salaf, para sahabat dahulu, ya'takiduna, mereka meyakini, anna zahir, sesungguhnya makna yang zahir, min lafzis sifati, dari lafaz sifat. Ketika kita membaca sifat Allah, maka makna yang zahir dari lafaz sifat tersebut, makna haq yaliku bijalalillahi ta'ala, adalah makna yang benar, yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuthbituna, maka mereka menetapkan, al-ma'na alladhi yadullu alaihi lafzu, mereka menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, al-warid fil kitabi awi sunnah, yang datang baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Famathalan, kita ambil contoh, kata beliau, famathalan, kita ambil contoh, yuthbituna al-ma'na alladhi yadullu alaihi lafzul izzah. Sebagai contoh, ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz al-izzah. Makna yang ditunjukkan oleh lafaz al-izzah, yaitu di dalam firman Allah, Allah berfirman, walillahil izzatu, walillahil izzatu, dan milik Allah lah al-izzah. Di sini ditetapkan sifat al-izzah. Wa hadzal ma'na, maka kita menetapkan makna dari kata izzah ini, al-qudrah wal-ghalabah, yaitu bahwa Allah itu kuasa dan dia al-ghalabah, maha menang, maha menundukkan. Jadi kita menetapkan apa? Makna dari sifat yang terkandung, yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Wa kadzalika, contoh yang lain, yuthbituna, mereka menetapkan, Al-makna alladhi yadullu alaihi lafzul istiwa. Ahlu sunnah menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafzul istiwa. Ahlu sunnah menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafzul istiwa, yaitu di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ar-Rahman alal arshistawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, yang bersemayam di atas arsh. Wahadhal makna, dan makna istiwa di sini, makna yang zahir adalah al-ulu wal-istiqrar. Al-uluhu wal-istiqrar, yaitu tinggi dan tetap. Allah maha tinggi dan dia tetap. Kama sayati bayanuhu indal kalami ala sifatil istiwa. Walaupun nanti akan diperdalam lagi ketika kita sampai pada penjelasan sifat istiwa. Wahakadha baqiyatus sifat. Dan begitu pun sifat-sifat yang lain. Jadi kita menetapkan makna yang zahir. Dan kita berpaling dari makna yang marjuh. Makna yang muhtamal. Makna yang lemah. Tapi kita berpegang kepada makna yang asli. Makna yang asal dari satu lafaz. Lianna Allah Ta'ala. Hal ini, kenapa muncul kaidah kita menetapkan sifat Allah secara zahir? Hal ini, li'anna Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala khataba ibadahu fi kitabihi bilisanin arabiyin mubin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala khataba ibadahu. Allah berbicara kepada hamba-hambanya dengan lisan Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sebagaimana sudah kita ketahui, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, yang paling baik, paling bagus, paling sempurna tata bahasanya. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته. Begitupun baginda Rasulullah berbicara dengan umatnya bi'alfazin arabiyyatin sharihah, dengan lapas-lapas bahasa Arab sharihah yang jelas maknanya, yang jelas maknanya. فوجب إثبات المعنى الحقيقي الذي يدل عليه لفظ وارد في القرآن أو السنة في لغة العرب. Maka wajib kita menetapkan makna hakiki, makna yang sebenarnya, yang ditunjukkan oleh lafaz yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran datang dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. وَهَذَا هُوَ مُقْتَدَ الْإِيمَانِ بِهِمَا. Dan ini adalah konsekuensi kita beriman kepada keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. وَمُقْتَدَ الْإِنْكِيَادِ لِمَا جَاءَ فِيهِمَا. Dan ini konsekuensi ketika kita tunduk kepada keduanya. Kita menetapkan apa-apa yang ditunjukkan oleh lapasnya. Ya, bukan menjadikan akal kita sebagai mizan, sebagai barometer. Kalau sesuai dengan akal kita terima, tidak sesuai kita ubah maknanya misalnya, tidak. Ya, Al-Quran menjadi timbangan. Jelas ma'asirul muslimin. Jadi ahlu sunnah kembali ke pembahasan yang lalu, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah berupa nama-nama dan sifat. Sederhana. Ahlu sunnah menetapkan apa-apa yang ditetapkan, yang dikabarkan oleh Nabi terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menetapkannya sesuai dengan makna yang zahir. Makna yang zahir. Wa bihadza, dengan penjelasan sebelumnya, yu'lamu, bisa diketahui, butlanu madhhabil mufawwidah, bisa kita pahami batilnya mazhab orang-orang yang melakukan tafwid. Tafwid mufawwidah, yang mereka melakukan tafwid. Apa itu tafwid? Mereka menetapkan lapasnya tapi menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak mau memperbincangkan maknanya, mereka hanya menetapkan lafaznya saja. Ini ahlu tafwid. Sebagian menisbatkan tafwid kepada para ulama salaf, padahal tidak. Ulama salaf berlepas diri dari tafwid. Kalaupun mereka melakukan tafwid, adalah tafwid dalam pengertian kaifiyah, bagaimana itu ditafwid. Tapi secara makna, sebagaimana Imam Malik berkata, al-istiwa ma'lum, ma'lum, ma'lumun, diketahui maknanya, karena Al-Quran ini datang dalam bahasa Arab yang jelas. Lalu dikatakan, wabihada, dengan penjelasan ini, yu'lam, dapat diketahui, butlanu, batilnya madhhabil mufawwidah alladzina yaqulun, yang mana mereka berkata, nu'minu bis sifatil waridati fin nususi, kami beriman kepada sifat-sifat yang datang di dalam nas, lakin, akan tetapi, la nuthbitul ma'na alladhi yadullu alaihi lafzus sifah, kami tidak mau menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Kami beriman kepada sifat tersebut. Ini tafwid. Tetapi kami tidak mau menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Wa innama nufawwidu, wa innama nufawwidu ilma ma'nahu ilallah. Tetapi kami mentafwid, menyerahkan urusan makna dari lafaz tersebut kepada Allah. Wa hadza mazhabun hadithun ba'dal qurunil mufaddalah. Ini adalah mazhab yang muncul belakangan setelah berlalunya al-qurunul mufaddalah, tiga generasi yang terbaik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ulu, ketika mendatangkan tarjamah Al-Qadi Abi Ya'la rahimahullahu taala, ya, bahwasanya Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan bahwa akidatu tafwid tidak dikenal di zaman-zaman al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang terbaik, sahabat, tabi'in, mereka tidak mengenal akidah tafwid. Tapi akidah tafwid ini muncul, ya, dari kajian ahlul kalam, orang-orang ahlul kalam. Dikatakan al-mutaakhiruna min ahli nazari ay ahli kalam, kata Adz-Dzahabi rahimahullah, al-mutaakhirun, orang-orang yang datang belakangan dari ahlul kalam atau ahlul nazar, ya, ahlul kalam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain sebagainya, qalu maqalatan, mereka telah mengucapkan kalimat yang baru, ma ulimat ahadan sabaqahum biha, tidak dikenal ada seorang pun yang mendahului mereka dalam hal tersebut. Qalu, di mana mereka berkata, hadhihi sifat tamurru kama ja'at, kita biarkan sebagaimana datangnya, wala tu'awwal, tidak boleh ditakwil, ma'atiqad, tetapi dengan keyakinan, anna zahiraha ghaira muradin. Tapi kita biarkan lapas itu, tetapi kita harus yakin bahwa makna zahir bukanlah yang dimaksud. Ahlu sunnah enggak begitu.

para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Ada hamba Allah di Jawa Tengah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Ustaz. Iya. Kalau membaca terjemah Ustaz, boleh kata kita sanksi sabun membaca terjemah kenapa Ibu? Membaca Al-Qur'an terjemahannya aja. Mungkin saya membeli kitab tafsirnya Ustaz. Kitab tafsir ini bahasa yang tapi tanpa pembimbing masih ya Ustaz. Artinya tanpa ada pembimbing? Iya, kalau saya membeli kitab tafsir Al-Qur'an Ustaz. Baik. Boleh tidak membaca tafsir Al-Qur'an tanpa pembimbing? Baik. Baik. Barakallah Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu dan keluarga. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak boleh menerjemahkan Al-Quran secara lafziyah. Sebagaimana dipatwakan oleh para ulama, tidak kita menerjemahkan secara lafziyah, tetapi kita menerjemahkan Al-Quran secara tafsiriyah. Beda antara lafziyah dengan tafsiriyah. Karena Al-Quran ini satu dengan yang lain saling menafsirkan. Kalau kita membaca terjemah lafaznya, sedangkan kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengkorelasikan satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu ayat dengan penjelasan dari Nabi, dalam hal ini hadis, atau penjelasan dari para sahabat, bukan satu hal yang mustahil kita salah di dalam memahami Al-Quran. Oleh karenanya, metode yang seharusnya digunakan di dalam menerjemahkan Al-Quran adalah tarjamah tafsiriyah, bukan sekedar tarjamah lafziyah. Jadi menerjemahkannya secara tafsiriyah, secara tafsir. Tafsir ini kan ada metodenya, yang kita sebut dengan misalnya tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'i. Itu metodenya. Ya. Oleh karenanya, kalau sekedar lapas per kata kita artikan, menurut saya, apalagi kita tidak memiliki ilmu alat yang cukup, itu dihindari. Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami maksud dari Al-Quran. Tetapi cari terjemah-terjemah tafsiriyah, alhamdulillah sekarang sudah banyak. Ya, Quran-Quran yang diterjemahkan secara tafsiriyah. Jadi bukan hanya lafaznya yang dicari kata yang sepadan dalam bahasa Indonesia, tetapi maksudnya yang diperjelas, sehingga pesan yang ada dalam Al-Quran bisa sampai kepada kita. Dan ini menjadikan kita harus kembali merujuk kitab-kitab para ulama. Ada kitab tafsir yang Masya Allah sederhana tapi bagus, misalnya tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Namanya Taisir Karim Ar-Rahman. Sudah diterjemahkan, setahu saya sudah diterjemahkan. Itu bagus sekali. Tafsir As-Sa'di namanya. Taisir Karim Ar-Rahman. Yang ditulis oleh Syekh Nasir Abdurrahman. Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. ya, Taisir Karim Ar-Rahman. Atau sekarang sudah muncul, saya lihat ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, ya, disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengepalai apa namanya tim untuk meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Sahih Tafsir Ibnu Katsir, Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Jadi hadis-hadis lemahnya dibuang, dihapus, sehingga kita bisa menikmati langsung, sudah jadi, sudah matang, tinggal dibaca saja. Saya rasa kalau itu yang dibaca silahkan, karena memang itu sudah dijelaskan secara metode tafsir bil ma'thur. Kalau Ibnu Katsir menjelaskannya tafsir bil ma'thur. Wallahu a'lam bissawab. Saya Ibrahim dari Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Apakah orang yang meyakini, memahami selain Allah tinggi di atas arsy keluar dari Islam? Atau ada khilaf para ulama? Syukran. Wallahu a'lam bissawab. Kebanyakan orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat tinggi bagi Allah itu dikarenakan ta'wil. Tentunya itu menyimpang, akidah yang menyimpang. Tetapi karena dia terjatuh ke dalam penyimpangan dikarenakan ta'wil, itu para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak memponisnya kafir. Maka harus dijelaskan kepada mereka pendapat yang hak, pendapatnya para ulama salaf, pendapatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, artinya karena ada ta'wil, ada syubhat yang harus diobati. Jadi bukan seperti orang menolak dalam arti saya menolak ayat ini. Menolak kafir. Tapi mereka tidak menolak dalam pengertian menolak ayatnya, tidak, tetapi mereka menta'wil. Dengan maksud mungkin yang benar, maksudnya benar, tapi caranya tidak benar. Ketika kita tanya, kenapa Anda menta'wil? Kami ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka mereka menta'wil. Kenapa mereka tidak mengembalikan pemahaman laisa kamitslihi syai' kepada pemahamannya para sahabat? Apakah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka membaca laisa kamitslihi syai'un menjadikan para sahabat mentaktil, menolak nama-nama dan sifat Allah? Tidak. Itu perbuatan ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan orang yang mengikuti jalan mereka. Ya. Oleh karenanya kebanyakan ya, yang menolak sifat tinggi dari kalangan Asy'ariyah misalnya, ya, tidak dikafirkan oleh para ulama. Karena sebabnya adalah ta'wil atau syubhat. Ya, kesalahan dalam memahami. Maka kita wajib memberikan penjelasan yang benar terkait dengan apa yang dimaksud dengan ulu. Berbeda dengan orang-orang Jahmiyah yang total menolak nama Allah, menolak sifat Allah, yang kebanyakan para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Tapi orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, wallahu alam bisawab, tidak dikafirkan. Ya, dikarenakan tadi adanya ta'wil atau syubhat yang muncul ketika mereka memahami atau membaca ayat-ayat sifat Allah alam bisawab. Ada Ummu Rafiq di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Gini Ustaz, mau menanyakan tentang puasa Syawal. Insya Allah kan masih ada waktu nih Ustaz. Nah, apakah orang yang belum melakukan puasa Syawal itu boleh langsung menunaikan puasa Syawal tanpa niat dari malam gitu Ustaz? Misalnya hari ini dia belum makan apapun, terus dia baru ingat bahwa dia belum puasa Syawal. Apakah boleh langsung menunaikan puasa Syawalnya dengan niat sekarang atau bagaimana ya Ustaz? Itu saja. Boleh yang kedua Ustaz? Silakan. Yang kedua saya mau nanyakan tentang pahala jariah, amal jariah. Tentang misalnya kita menggali sumur untuk orang banyak itu insya Allah termasuk pahala jariah. Maaf Ustaz kalau saya ada salah menangkap. Nah misalnya ada tetangga yang baru gali sumur untuk patek air gitu, karena dia belum punya. Selama ini dia minta sama tetangga yang sebelahnya lagi. Nah terus setelah ada dana dia gali sendiri gitu kan. Apakah kalau kita membantu tetangga untuk biaya pembiayaan patek mesin air itu apakah termasuk amal jariah juga? Baik. Terima kasih atas jawabannya. Supron, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu murafik di Jakarta. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama bahwa puasa sunnah itu niatnya boleh dilakukan di siang hari, ya, berdasarkan hadis Aisyah, ya, di mana Nabi datang lalu bertanya apakah kita memiliki makanan. Aisyah berkata belum ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata fa ana shaimun idzan, kalau begitu saya puasa saja. Artinya kata para ulama kalau puasa-puasa sunnah itu boleh niatnya di siang hari. Seperti sekarang ya waktu duha itu boleh berniat. Berbeda dengan puasa yang wajib. Baik itu puasa Ramadan atau puasa qada atau puasa nazar. Kata para ulama niatnya harus di malam hari berdasarkan hadis. La siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat dari malam hari. Jadi harus niat di malam hari kalau yang wajib. Adapun yang sunnah tidak masalah berniat di pagi hari atau menjelang siang hari. Itu yang pertama. Apabila ada tetangga kita yang ingin menggali sumur, lalu dia ada kekurangan uang, lalu kita bantu misalnya setengahnya, apakah itu bisa menjadi amal jariah untuk kita? Betul, itu bisa menjadi amal jariah. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah berkata sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan air. Ya, mengalirkan air itu di antara sedekah yang paling bagus. Ya, atau menggalikan sumur itu di antara sedekah yang paling bagus yang pernah diajarkan oleh Nabi adalah menggali sumur. Ya, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal, belum sempat berwasiat, apakah boleh aku bersedekah atas namanya? Bersedekahlah engkau. Apa sedekah yang paling bagus? Maka Nabi berkata, galilah sumur. Wallahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, hamba Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah ibarik fiik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya Rabb. Taqabbal ya Karim. Ini Ustaz mau tanya tentang kan ada ceramah tadi malam itu Ustaz ya. Terbilang kayak gini, kata siapa sholat nariah itu bukan dari Rasulullah, ini dari Rasulullah, katanya tadi ya. Meskipun maulid Nabi juga dari Rasulullah, apa-apa itu yang tidak dari Rasulullah itu dari Rasulullah. Nah, itu dinamakan kelompok apa itu tadi ya, orang yang seperti itu atau penceramah-penceramah yang seperti itu. Apakah itu juga dianggap hari sunawat yang maaf kan? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya menisbatkan sesuatu kepada Nabi harus berhati-hati. Ya, tidak boleh kita sembarangan menisbatkan sesuatu kepada Nabi, ancamannya berat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari banyak jalan, banyak riwayat Imam Muslim menyebutkan banyak sekali riwayat yang bunyinya dengan redaksi yang bermacam-macam. Salah satu redaksinya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang kadzdzaba alayya, berbohong atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja menisbatkan sesuatu kepada Nabi, salawat nariyah dari Nabi padahal bukan dari Nabi misalnya, dan semua orang tahu bahwa itu bukan dari Nabi. Ya, itu dibuat ya datang kemudian belum lama ya dari seorang syekh thariqah misalnya. Lalu dipaksakan bahwa itu berasal dari Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berbohong kepadaku muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap untuk menempati tempatnya di atas api neraka. Itu sabda Nabi. Oleh karenanya tidak boleh kita sembarangan menisbatkan sesuatu. Wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengatakan atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ulaika kana 'anhu mas'ul, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mereka ahlu sunnah wal jamaah? Allah alam bisawab, orang-orang yang tenggelam dalam kebid'ahan, lalu mereka membuat kepalsuan-kepalsuan, tentunya kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terjebak dalam kebid'ahan, ahlul bid'ah wal ahwa. Ya. Apakah mereka muslim? Ya, mereka secara umum muslim. Apakah mereka disebut ahlu sunnah? Ahlu sunnah dalam pengertian yang paling umum, yaitu muqabil asyiah. Selain daripada syiah, itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi itu makna yang umum. Adapun secara makna yang khusus, ahlu sunnah dalam pengertian komitmen dengan jalan Rasulullah, tentunya tidak. Ahlu sunnah dalam pengertian yang komitmen dengan jalan Rasulullah adalah yang berada di atas Al-Quran, as-sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, ya, dan mereka mengikuti imam-imam yang saleh, baik imam-imam ahlul hadis atau imam-imam fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ya, komitmen dengan jalan para ulama tersebut, atau imam ahlul hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya. Jadi ya, mereka, ya, kita katakan, apalagi orang-orang yang berilmu di antara mereka adalah orang-orang yang ahlul bid'ah. Artinya terjebak ke dalam apa? Kubangan apa? Kebid'ahan. Allah alam bissawab. Pertanyaan kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengkonsumsi kue, misalnya roti, tapi tidak ada tercantum label halalnya, padahal toko roti tersebut toko yang besar dan banyak buka cabang? Wallahu a'lam bissawab, ya. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini, ya. Di zaman yang terkadang samar, apalagi perusahaan-perusahaan internasional. Artinya perusahaan besar yang bukan hanya beroperasi di Indonesia, tapi dia mendunia. Ya, yang dia tidak dimiliki oleh seorang muslim. Maka hendaknya kita berhati-hati. Lebih baik mencari yang diproduksi oleh seorang muslim. Karena kalau diproduksi oleh seorang muslim, hukum asalnya dia adil. Dan hukum asalnya dia tidak khianat, tidak menzalimi saudaranya. Dia tidak akan campurkan bahan-bahan yang tidak halal. Tapi kalau perusahaan itu perusahaan besar internasional yang dikuasai oleh orang yang bukan Islam, kita tidak merasa aman apakah bahan makanan itu halal atau tidak. Maka lebih baik kita hindari. Kecuali memang sudah ada rekomendasi halal dari LPPOM MUI misalnya, ya, maka ya silahkan, bismillah. Tapi kalau tidak ada dan perusahaannya multinasional, perusahaan besar, maka lebih baik kita hindari, berhati-hati untuk menjaga apa namanya agama kita. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak siapa, di mana, Pak? Waalaikumsalam. Saya dari Kiono, dari Pemalang. Silakan, Bapak. Dari Kiono, Pemalang. Baik, Bapak. Volume televisinya dikecilkan, Bapak. Suara televisi Bapak dikecilkan dulu. Iya, saya kan ikut invest Pandawa Mandiri Kerucung. Ternyata investnya berdoa. Iya? Iya, saya kan ikut invest Pandawa Mandiri. Mm-mm. Sebenarnya ternyata bodong. Sampai sekarang rumah saya sudah terjual. Cuma adik saya ikut. Nah, waktu itu kan perjanjiannya, entah kalau ada masalah, saya kenal saya yang untuk. Ternyata tahu juga akhirnya. akhirnya rumah saya semua sama aset saya jual karena saya sudah pakai sama riba. Setelah saya mengikuti ternyata dikwin, cuma adik saya tetap minta dikembalikan tanahnya. Terus saya ngomong, ya udah gak apa-apa, bukan nomor rekening, bukan tak angsur. Karena rumah saya juga yang saya tempatin, saya tidak mampu, saya lepas jemput, saya jual. Nah, tapi adik saya tetap minta ganti, akhirnya suruh buka nomor rekening, sudah buka nomor rekening. Akhirnya kan tanah adik saya jual ke orang, biar kami ditutup, biar tidak saya jemput bersama. Setelah sudah laku, kata taksi sudah berbalik nama, adik saya ambil lo. Pembuat tabungannya diminta lagi, minta ganti tanah. Kalau kayak itu, bagaimana? Ya, untung itu maksudnya. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak dan keluarga kesabaran, kekuatan ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Dan mudah-mudahan bisa diambil pelajaran tentunya bahwa hendaknya ke depannya kita lebih hati-hati. Ya apalagi investasi-investasi yang sifatnya instan. Ya banyak sekali masyarakat yang tertipu, hendaknya kita berhati-hati. Ya dan tidak apa namanya terjebak dalam investasi-investasi yang sifatnya instan, menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, ya yang sebenarnya secara hitungan ekonomi sulit kita pahami, tetapi kadang mereka datang menawarkan keuntungan yang besar dan terkadang kita tidak hati-hati. Oleh karenanya hendaknya kita bisa lebih hati-hati lagi ke depannya. Terkait dengan masalah yang Bapak tanyakan, tentunya semuanya dikembalikan kepada perjanjian di awal. Ya apa perjanjian di awal? Ketika adik Bapak menginvestasikan dalam apa, bentuk apa investasinya? Ya artinya Bapak menjamin bahwa uang itu akan kembali. Ya kalau memang yang dikeluarkan berbentuk uang, ya wallahu a'lam bishawab. Kalau memang itu dianggap hutang, ya dikembalikannya berbentuk uang. Tetapi kalau memang yang digunakan waktu itu adalah berbentuk tanah misalnya, maka dikembalikan berbentuk tanah. Artinya ini dikembalikan kepada akad, kesepakatan di awal. Yang jadi masalah terkadang kita tidak punya kesepakatan yang jelas sejak awal. Harusnya sejak awal itu sudah ada catatan, ya, catatan tentang kalau itu hutang piutang pengembaliannya bagaimana, tanggal pengembaliannya bagaimana, itu harus jelas ya. Kalau sudah begini saya rasa ya diambil saja jalan tengahnya, apalagi ini transaksi yang sifatnya kakak dan adik ya, kakak dan adik artinya saudara ya, bagaimana tidak ada yang apa namanya yang terzolimi dalam hal ini, artinya musyawarah, duduk bersama bagaimana kita mencari titik temu dari masalah yang sedang dihadapi. Saya rasa hanya itu solusinya. Ya, hanya itu solusinya. Jadi duduk bersama antara bapak dengan adik misalnya, lalu dibicarakan dengan kepala yang dingin atas dasar silaturahmi, menjaga hubungan kekeluargaan, bagaimana ini jalan keluarnya. Apalagi bapak pun sudah habis-habisan misalnya, aset sudah dijual semua ya, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kekuatan dan jalan keluar. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya apabila orang membaca iyyaka na'budu wa iyy dalam Al-Fatihah sedangkan itu maknanya kepada engkau aku menyembah, apakah ini termasuk penyembahan kepada satu benda bukan Allah dan termasuk syirik orang yang membaca Al-Fatihah seperti itu? Coba diulang lagi. Apa hukumnya apabila orang membaca iyyaka na'budu? Budua, iyyaka na'budu. Maksudnya ada tambahan wawu. Ini namanya tahrif lafzi. Mengubah lapas Al-Qur'an. Dan kalau yang seperti ini biasanya terjadi pada orang yang jahil. Contoh yang lain, iyyaka na'budu, harusnya kan kana budu, tetapi dia baca iyyaka na'buda wa iyyaka nas iyyaka na'buda misalnya, dalnya dihidupkan, dipatahkan, yang tadinya domah dipatahkan. Ini akan kita baca nanti, itu disebut dengan tahrif lafzi la yataghayyar ma'ahul makna. dia mengubah lafaz tapi tidak mengubah makna. Dan itu biasanya terjadi pada orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil. Akan dijelaskan di sini, wa hadza fil ghalib la yaqau illa min jahilin. Umumnya ini tidak terjadi kecuali atas orang yang jahil. Harusnya dibaca alhamdu pakai dhammah, dia baca alhamdulillah misalnya. Itu dilakukan oleh orang yang jahil. Lalu dikatakan di sini id laisa fihi ghoradun maqsudun li fa'ilihi ghaliban. Biasanya dia tidak memaksudkan apa-apa. Kalau yang begini obatnya tinggal diajari saja. Ya, artinya kita tidak mengatakan dia sesat, dia tidak kita katakan Mu'tazilah atau Jahmiyah, tapi kita katakan dia awam, dia perlu belajar lagi, maka tinggal kita ajarkan cara membaca yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa Niaga TV, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.